mantra sugan teh muarek hujan sono bogoh anu urang geningan teu bisa manjang asa dina pangimpian urang jadi pipisahan kadedeh runyang reut pageuh kiwari talina udar urang teu bisa ngomong najan ka gandrung sagunung urang teu bisa nolak najan duriat sajaga urang lir ibarat wayang musik malik na kudalang anu tewasa tewenang bereng hideung kumadalang apan hirup ngalalakon saperti dina sinetron caritana kedah pisah nyaha mo bisa diponda urang teu bisa janganlah putra sagan kurang teu bisa nolak najan limpas ku kaberang tarima keun janten randa akan pasrah jadi duda najan pait bari peher teu bisa ditumaker disinglar najan pada-pada berat merenggurat ketak pagar ulah cerik tong dicengcerikan wayah nacing tu marima urang teu bisa kumaha teu bisa kumaha ibarat wayang musik malik na kudalang anu tewasa tewenang bereng hideung kumadalang apan hirup ngalalakon saperti dina sinetron caritana kedah pisah nyaha mo bisa diponda urang teu bisa embung najan lah putra sagan urang teu bisa nolak najan pahit bari peher teu bisa ditumaker ulah cerik tong etik jeung cerikan takdir teu beulang dipungkir kadar teu bisa disinglar najan pada-pada berat merenggurat kedah pagar najan pada-pada